Alhamdulillahil ghaniyyil hamid yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid wa huwa fa'alun lima yurid ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghiruhu wa ahmaduhu 'ala 'azimi ni'amihi wa 'ala jazili ala'ihi wa ashkuruhu 'ala tatabbu'i minnihi wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له خزائن السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع أما بعد melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid yang kita bahas dari terjemahannya cetakan pustaka Imam Syafi'i halaman 106 di masalah atau bab 20 hakikat rezeki dan ajal, dan kita akan membahas tentang poin atau judul yang dirangkai oleh Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah, yaitu jangan direpotkan oleh rezeki dan ajal. Jangan direpotkan oleh rezeki dan ajal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua dari kita mengerti bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Rabb kita azza wa jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian di sini kita mengistinbatkan dari ayat yang mulia ini bahwasanya goal kita adalah ibadah agar diterima di sisi Allah Taala. Adapun soal rezeki, maka di situ juga menjadi lumbung ibadah. Karena mengais rizki dan berikhtiar untuk mendapatkannya itu termasuk di antara amalan soleh. Lebih-lebih diniatkan untuk menegakkan keluarga, anak dan istri, dan juga untuk menegakkan amalan soleh lainnya seperti beribadah, salat dan seterusnya. Maka kita tahu segala yang kita amalkan dari kebaikan itu bisa bernilai ibadah. Tetapi perlu di sini diperhatikan bahwasanya ketika suatu pihak Muslim menginginkan jalan kebaikan, maka di sana ada syaitan yang tidak mungkin tidak melainkan menggoda Muslim tersebut agar tidak sampai ke tujuan. Maka syaitan-syaitan ini berusaha menyelewengkan niatan asal yang tadinya ibadah, tapi niatannya justru murni rizki atau keinginan duniawi. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Oleh karena itu Allah Ta'ala tegaskan, setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari makhlukku itu manusia dan jin, tidak aku inginkan dari mereka rizki ataupun makanan untukku. Tidak, Allah tidak menginginkan itu. Justru kemudian Allah balikkan, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Penegasan di sini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak membebani kita untuk agar kita memastikan rizki untuk diri kita. Karena setiap insan, bahkan jangankan insan, setiap jiwa tidak akan mampu untuk terbebani akan kewajiban untuk rizkinya. Artinya kita semua tidak akan masuk neraka karena tidak dapat dari rizki yang kita inginkan. Belum tentu. Misal antum menginginkan punya rumah, tapi ternyata sampai usia 45 tahun belum punya rumah, masih ngontrak. Apakah dengan itu kemudian antum akan masuk neraka? Tidak. Karena apa? Karena manusia tidak dibebani untuk masalah rizki, melainkan manusia dibebani untuk ibadah. Dan diantara ibadah adalah berusaha mencari rizki yang halal semampu dia. Jadi bukan berusaha mencari yang halal sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi semampu dia, itu yang dilazimkan atas insan, dan itu berpahala. Jangankan manusia, binatang pun Allah subhanahu wa ta'ala lazimkan mereka untuk ikhtiar mencari rizki semampu mereka, sebisa mereka, bukan sebanyak-banyaknya. Dan mereka tidak mendapatkan pahala dari usaha mereka mengais rizki. Misalnya bekicot, dia jalan kemudian naik ke pohon tertentu dan memakan daunnya atau daun yang terjatuh dia datangi, itu semua ikhtiar. Ikhtiar yang tidak membuahkan pahala sama sekali. Di sini ada perbedaan binatang dan juga insan dari segi akal, yang disitulah kita harus mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan kita dengan pertama mewajibkan kita untuk menyembah Allah, itu satu. Dan kedua, Allah memuliakan kita dengan menjamin rezeki kita. Dan Allah memuliakan kita dengan memberikan pahala ketika kita berikhtiar untuk mendapatkan harta yang halal semampu kita. Jadi seseorang jangan terlalu terpusingkan dengan masalah rezeki, seolah-olah dirinya lah yang mentakdirkan rezekinya, padahal tidak. Manusia ditakdirkan. Manusia itu muyassar, bukan musayyar. Muyassar yaitu ditakdirkan untuk dimudahkan untuk sesuatu yang Allah Ta'ala inginkan dia dapat apa. Dan manusia tidak dipaksakan untuk hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ka'ayyin min dabbah," dan berapa banyak makhluk yang dabbah. Dabbah itu yang bergerak di atas bumi. Berapa banyak makhluk hidup bergerak yang bernyawa, "la tahmilu rizqaha," yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Manusia, jin, binatang, mereka tidak mampu membawa atau terbebani atas rezekinya sendiri. Enggak mampu. Melainkan Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Ankabut 60. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian, Allah tidak membebani manusia untuk masalah rezeki dia harus dapat atau bagaimana. Tetapi Allah Ta'ala membebani manusia dari segi tata cara dan usahanya. Kalaupun tidak dapat, berarti memang Allah Ta'ala belum takdirkan dan dia tidak berdosa dengan itu. Kalaupun dapat, alhamdulillah, dan dia punya amanat dengan rezeki tersebut. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kita mulai di sini. Pusatkanlah pikiran Anda untuk bisa mengerjakan segala yang diperintahkan kepada Allah. Yang diperintahkan kepada Anda. Pusatkanlah, fokuslah ketika hidup bisa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini esensi dan spirit dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fokuslah ibadah. Fokuslah taat kepada Allah. Itu esensinya di situ. Kemudian kata Ibnu Qayyim, jangan sibukkan diri Anda atau pikiran Anda dengan urusan rezeki dan ajal. Jangan sibukkan pikiran Anda dengan urusan rezeki dan ajal. Itu di antara spiritnya adalah apa? Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu semua ada di akhir-akhir surat Adz-Dzariyat. Ya, jangan sibukkan dengan urusan rezeki dan ajal. Kenapa? Karena rezeki dan ajal sudah ditentukan dan dipastikan antum bakal dapat semua. Bakal kebagian dengan seadil-adilnya. Baik rezeki atau ajal. Ya, rezeki yaitu pendahulu kenikmatan, rezeki. Dengan dapat rezeki antum dapat nikmat, ya kan? Dan ajal pengakhir segala kenikmatan, itu semua sudah Allah tetapkan. Seseorang ketika mendapatkan rezeki, dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan rezeki bagi banyak orang hanya berupa harta, padahal segala yang kita gunakan nikmati dan seterusnya itu semua rezeki. Dan semua dari rezeki itu memiliki ajal. Maka jangan terlalu tersibukkan dengan masalah rezeki dan juga ajal. Bahkan jodoh termasuk rezeki. Dan perjodohan pun ada ajalnya. Segala pernikahan di dunia ini ada ajalnya. Sampai sekarang tidak ada pernikahan yang larut sampai berabad-abad legenda kemudian masih hidup orangnya. Tidak ada. Tidak ada. Maka ketika seorang pemuda atau pemudi tersibukkan dengan pikiran kapan dia menikah, maka dia akan tersibukkan daripada ibadah. Karena dia mensibukkan diri dengan hal yang rezeki yang pasti ya sudah Allah tentukan. Bahkan belum tentu juga dia menikah nanti. Jadi di sini anjuran, jangan sibukkan pikiran kita dengan, atau larangan, jangan sibukkan pikiran kita dengan urusan rezeki dan ajal. Karena apa? Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah pasti akan menyertai hidup Anda. Itu hal yang sudah menjadi kepastian secara absolut. Ya, tidaklah insan melainkan dia memiliki rezeki yang Allah berikan dan akan ada ajalnya. Kalau kita hidup dengan dua pikiran itu, fokus di rezeki dan ajal saja, pertama kita kehilangan banyak poin ibadah. Ya, dan kedua kita akan pusing sendiri karena kita memikirkan sesuatu yang kita tidak dibani atas itu, karena kita tidak akan kuat. Seseorang atau makhluk hidup tidak akan kuat jika terbebani dengan kewajiban mempunyai rizki. Enggak, Allah yang atur rizki itu, jemaah sekalian. Taib, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang Nabi Muhammad dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya." Itu Allah Ta'ala. "Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizquha." Tidak akan mati satu nafs. Nafs ini artinya jiwa, nyawa. Nyawa tidak akan mati sebelum sempurna rezekinya. Enggak bakal mati dia. Dan ketika Rasulullah SAW sebutkan nafs, maka ini mencakup segala yang disebut nyawa. Baik itu malaikat, jin, manusia, sampai binatang dan makhluk hidup. Sekecil apapun binatang tersebut, dia tidak akan mati kecuali telah Allah tuntaskan rezeki untuknya. Fattaqullah. Ketika sudah tahu itu, apa kata Nabi? Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Diperintahkan bertakwa. Wa ajmilu fit talab. Dan perbaguslah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi 'ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Kata Nabi SAW, dan jangan sampai istibta'ur rizq, yaitu lambannya pendapatan atau rizqi, itu menyebabkan kalian mengais rizqi dengan cara yang bukan sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Sudah Rasulullah wanti-wanti sejak 1400-an tahun lalu, jangan sampai surutnya rizqi atau lambannya datangnya yang diinginkan itu menjadikan kalian mencari rizki dengan cara yang tidak benar. Tidak seperti pemikiran sebagian dari orang sekarang. Kata mereka, sekarang mah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kalam syaitan. perkataan kalau sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kalam syaitan untuk mengaburkan manusia dari yang halal. Dan ini bentuk su'udzon kepada Allah, seolah-olah Allah Ta'ala memprovide bumi dan langit itu haram semua rata-rata. Na'udzubillah, ini tuduhan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini kalam syaitan, enggak benar. Sekarang Allah Ta'ala sudah memberikan banyak hal yang halal kepada manusia, karena al-aslu fil asyai al-ibahah, asalnya sesuatu halal. Tetapi karena memang banyaknya orang melakukan haram, seolah-olah banyak pekerjaan isinya haram doang. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang halal. Tetapi karena manusia mereka tidak memperhatikan yang halal dan haram, maka akhirnya banyak dari mereka terjangkiti hal-hal yang haram. Mereka juga tidak mau menjauhi syubhat, akhirnya mereka jatuh kepada yang haram. Jadi ini bukan salah Allah. Dan kalau kita mau betul-betul kalbu kita husnuzan kepada Allah, dan kita meneliti sejenak, kita akan dapatkan bahwasanya pekerjaan yang halal itu begitu banyak. Dan rizki Allah Ta'ala begitu murah. Tetapi karena sudah kadung kita sudah su'udzan kepada Allah, maka kita akan menganggap bahwasanya kebanyakan ini haram, udahlah gak apa-apa, ambil aja. Dan rizki Allah seolah-olah itu mahal sekali dan susah didapat. Padahal selama ini kita sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata Nabi SAW, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Jangan sampai lambannya dapat rezeki itu membuat kalian mencarinya di jalur yang tidak berupa ketaatan kepada Allah. Fama taib, sampai situ saja. Di sini jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, merupakan tanbih dan peringatan untuk kita agar mencari rezeki yang halal, namun tidak tersibukkan dengannya, melainkan sibukkanlah diri dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Berarti ketika kita mengais rezeki Allah Ta'ala, mencarinya dengan ikhtiar, itu jangan gantungkan harapan pada pekerjaan, gaji dan bos. Tidak. Melainkan gantungkan harapan pada yang memberi rezeki, yaitu Allah Ta'ala. Ini beda. Ya. Tidak sedikit dari orang Jabodetabek terutama, mereka bekerja, ikhtiar. Mereka punya tauhid. Mereka ibadah dengan itu, mereka ibadah. Tapi tetap syaitan berusaha menyelewengkan kalbu mereka dengan menjadikan ketergantungan kalbu kepada makhluk. Yaitu imma kepada bos, imma kepada gaji, ya, imma kepada pekerjaannya. Padahal semua itu makhluk yang fana, ada ajalnya, dan bukan pemberi rizki. Contoh sekarang, siapa yang mengenal Kosti Jaya, ikhwan? Kosti Jaya. Masih ingat Kosti Jaya enggak? Orang Jakarta nih, biasa tahu. Taksi kan? Dulu banyak enggak, Pak? Banyak. Armadanya banyak, terkenal murah kan, tarif bawah. Ada juga presiden taksi, ada koperasi taksi, ya Bluebird juga ada, dan seterusnya. Tapi mana sekarang mereka? Mana mereka? Nggak kelihatan. Paling kelihatan Bluebird sisanya. Iya. Dan banyak orang ketika itu, ketika menjadi sopir taksi itu seperti menjadi LC, gengsi gede, ya, udah kayak LC, ya, Ustaz Hasan LC, ya kita, kayak udah punya gelar, ya. Mau kemana, Bu? Itu ke depan 2 km. Oh maaf, Bu, gak bisa, Bu. Naik angkot aja. Gak bisa, deket kayak gitu gak mau mereka. Dulu gengsi gede-gedean. Dan kalau udah dibilang naik taksi, oh udah keren dulu. Dulu tahun 90-an. Ya, kalau udah naik taksi. Sekarang gak bisa. Sekarang orang justru taksi susah dicari, susah. Coba antum di depan masjid, duduk diri aja di situ, nggak bakal ketemu taksi kan? Iya, atau di situ deh, ya di situ susah nemunya. Di terminal baru dapat, di tempat-tempat tertentu baru dapat. Dulu orang ketika melihat, oh dia supir taksi pasti keren nih, banyak duitnya. Dulu bagi orang awam. Sekarang kalau kita tanya ke supir taksi, Pak gimana Pak, penumpang Pak? Ya, nah gitu jawabannya. Jawabannya, ya kalau udah kayak gitu udah gak usah terusin, saya tahu kok Pak maksudnya. Ya, dulu, sekarang kayak gitu sekarang. Ya, dulu gengsinya Masya Allah. Lalu siapa yang bergantung kepada pekerjaan, walaupun segengsi apapun, sudah kelas. Tapi mungkin orang-orang ketika di invest di Jiwasraya dan semisalnya, coba sekarang. Tahu Jiwasraya yang berkasus itu belakangan ini kan? Itu sampai sekarang orang banyak yang pusing sekarang, gimana sekalian. Karena ada juga ngajar di Bursa Efek juga. Banyak orang pusing. Tadinya mereka Masya Allah. Type sekarang itu Indonesia. Yang lebih masif lagi China. China. Ya mungkin bulan-bulan ini kita baru sadar bahwasanya produk kita rata-rata China. Dari China. Ya, waktu ada umrah kemarin Desember, bis-bis yang mengantar umrah, travel-travel bis-bis itu yang sekarang bis-bisnya udah bis-bis yang gede-gede itu, yang dua tingkat yang Masya Allah ya. Itu rata-rata produknya bukan produk Eropa lagi sekarang di Saudi. Produk Cina semua. Itu bis. Ya. Sorban yang dijual rata-rata produk Cina. Yang di Tanah Abang banyak rata produk Cina. Ya, apapun, apa sih sekarang handphone yang kita pegang produk Cina. Ya. Apalagi sekarang yang bukan produk Cina. Semua sudah menjajah kita secara produksi, secara barang. Tapi kita kemudian, Masya Allah. Luar biasa ya mereka produktivitas dan memanfaatkan kemajemuan yang besar dari komunitas mereka, yaitu orang Cina. Tapi lihat sekarang, secara tersirat, bukan tersurat, secara tersirat Cina menjadi musuh dunia. Karena apa? Karena fitnah yang Allah timpakan pada mereka itu virus corona. Gimana sekarang? Orang semua antipati ketika disebut Cina, yang ingat corona. Dulu era 2000-an awal-awal ketika disebut Cina, yang diikat barang bajakan. Ya kan? 2010 kemari ketika disebut Cina, teknologi mereka melebihi Amerika sekarang. Menyaingi bahkan melebihi. Ya, bahkan udah banyak dokumentasi-dokumentasi dari barat sendiri melihat bagaimana produktivitas Cina. Mulai dari tengah atau akhir Januari ini, lihat bagaimana. Langsung Allah balikkan beda. Ya. Seperti itu. Siapa yang bergantung pada pekerjaan, ketahuilah bahwa si pekerjaannya itu fana. Dan suatu saat ada ajalnya. Suatu saat ada ajalnya. Tapi siapa yang bergantung kepada Allah, sesungguhnya Allah itu kekal, abadi. Dan tidak akan pernah lupa atau tidak tahu. Selalu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mengetahui seluruh makhluknya. Dan siapa yang mereka bergantung kepada gaji, bergantung kepada gaji, maka sesungguhnya gaji itu akan habis. Dan siapa yang bergantung kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya. Gaji itu akan habis. Sekarang kita lihat orang-orang yang bergantung kepada gaji. Mereka minta THR, buruh-buruh demo, walaupun mungkin memang ada kezaliman. Tapi tidakkah mereka melihat bahwa saya dibalik kezaliman dan di balik gaji yang kurang ada maksiat yang masih dipertahankan? Betapa adanya rezeki Allah dikurangi itu disebabkan kemaksiatan yang masih terjadi. Jadi selama ini kalau kita kekurangan akan rezeki itu kadang-kadang imma karena emang sedikit rezekinya, imma karena cukup rezekinya. Kalau kita merasa kurang karena sedikit rezekinya, itu pasti biasanya karena apa? Ada maksiat yang masih kita amalkan. Kalau misalnya rezekinya cukup tapi kita merasa kurang, berarti itu ada kufur nikmat yang masih ada di hatinya. Dan begitu jemaah sekalian. Banyak dari kita sebenarnya udah berkecukupan, tapi masih terlalu haus karena kufur nikmat. Karena kufur nikmat itu tidaklah memberikan apa-apa kecuali rasa haus yang tidak ada endingnya. Kufur nikmat itu tidak akan memberikan apapun dari oleh-oleh, melainkan hanya kehausan yang tidak ada habisnya sampai terobati kufur nikmatnya itu. Tapi ketika bersyukur terhadap kenikmatan Allah Ta'ala, itu akan membawa hibah dan hadiah berupa kekayaan qalbu kendati pun sedikit materi, tapi ketika hati luas, maka dunia ini seolah milik dia. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, selama Anda masih hidup, rezeki pasti datang menyapa. Ini hak. Ini hak. Sebagaimana kata Nabi SAW, jiwa tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sampai sempurna rezekinya. Apabila Allah dengan hikmah dari Allah menutup satu pintu rezeki, niscaya dia akan membukakan bagi Anda dengan rahmatnya. Ya, jika Allah Ta'ala nih menutup untuk antum sampean misalnya suatu pintu rezeki, Allah akan membukakan pintu rezeki lainnya. Maka husnudzanlah kepada Allah, karena Allah Ta'ala itu rahim, hakim. Husnudzan kepada Allah, Allah maha memberi rahmat, Allah maha bijak. Kalau tahu begitu, maka kita husnudzan kepada Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, gak mungkin saya ditelantarkan. Allah itu maha bijak, pasti di balik penutupan rezeki ini ada rezeki lain yang bagi Allah itu lebih baik buat saya. Dan memang, memang begitu, ya. Coba refleksikan aja di kehidupan kita masing-masing. Terutama ketika sebagian pihak mengeluh bahwasanya sekarang mencari kerja itu tidak mudah. Ada betulnya kalimat tersebut. Ada betulnya. Dia sudah melamar sana-sini, naruh CV sana-sini, tidak ada panggilan. Pun kalau dipanggil, di interview, tidak lolos ujian. Karena saking banyaknya saingan. Itu, baik. Banyak pintu ditutup, pintu ditutup, pintu ditutup. Ketahuilah kalau kita menghusnudzan sama Allah, yakinlah Allah Ta'ala menyediakan pintu lain yang kita belum ketahui, tapi suatu saat akan kita masuki insyaAllah. Seperti itu coba. Karena dunia ini penuh dengan rezeki. Selama nafas masih dikandung raga, atau selama hayat masih dikandung raga, maka di situ masih ada takdir rezeki yang tercatat atasnya. Sampai dia mati, baru rezeki itu selesai, khalas. Dan tinggal dia di alam barzakh nanti bagaimana urusannya. Jadi apabila Allah Ta'ala dengan hikmahnya menutup suatu pintu rezeki, niscaya Allah akan membukakan bagi Anda dengan rahmatnya pintu rezeki lain yang lebih bermanfaat dari pintu sebelumnya. Di antara rekan-rekan sekalian mesti ada permasalahan jodoh ini, mesti pernah mengalaminya. Terutama yang sudah menikah ya, karena pasti mengalami permasalahan ini. Yang belum menikah aja juga mungkin pernah ya, apalagi yang sudah. Nah, mungkin dulu pernah merasakan ditolak misalnya. Ya, tidak ditanggapi misalnya. Ya, dan sudah berapa melamar bukan berusaha untuk nazar ta'aruf, tapi tidak ada yang suka. Ya, mungkin karena memang antumnya kelihatannya begitu. Nah, gitu. Ya, tidak cocok menjadi manusia. Maaf, maksudnya tidak cocok menjadi suami misalnya. Ya, bagi mereka. Tapi kalau misalnya antum memperbaiki diri dan husnuzan kepada Allah, patrikan kalimat tadi. Allah tutup satu pintu, tapi kalau antum yakin Allah Ta'ala rahim dan hakim, maka yakinlah Allah Ta'ala bukakan pintu lain yang lebih baik daripada apa yang antum cari sebelumnya. Pasti begitu. Itu pasti pernah kita merasakan, baik dalam masalah perjodohan ataupun uang, pekerjaan dan seterusnya. Ya, ketinggalan kereta. Ya, kita mungkin agak menyesal, tapi datang kereta yang berikutnya yang ternyata kosong, enak. Bersyukurlah kepada Allah dengan itu semua. Ya. Tapi kemudian di antara contoh yang Ibnu Qayyim gambarkan di kitab ini, beliau melukiskan untuk masalah janin. Renungkanlah bagaimana janin memperoleh makanan berupa darah hanya dari satu jalan, yaitu melalui tali pusarnya. Setelah itu janin itu keluar dari perut ibunya dan perantara makanan tadi telah diputus. Ya, dibukalah bagi janin ini dua jalan untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik dan lebih lezat, yaitu air susu murni yang mudah ditelan. Nah, ini stepnya begini. Itu coba lihat asal usul kita dari janin ya tadinya. Dia dapat makanan melalui tali pusarnya itu. Ya, pernah enggak kita berpikir itu gimana ya cara makannya, gimana cara nafasnya? Coba yang ngatur siapa? Bukan ibunya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah sekarang ya, kemudian janin kan keluar dari perut ibunya. Ketika janin keluar dari dunia perut, ya, dunia rahim, maka kemudian perantara makanan tadi pasti sudah diputus, nggak berlanjut dia, nggak berlanjut makan dengan makanan yang ada di perut itu, nggak berlanjut. Sekarang fasenya sudah berbeda. Ketika pintu rahim sudah ditutup, pintu dunia terbuka buat dia, ya kan? Dan itu lebih baik buat dia, ya kan? Pintu rahim ditutup, khalas. Kalau dia disesar, pintu sesar, ya, ditutup, ya. Kemudian terbukalah untuknya pintu dunia. Makanan di rahim dan nafas versi rahim sudah tidak ada, Allah ganti dengan yang lebih baik baginya, yaitu nafas di yang seluas-luasnya di bumi ini, dan rezeki yang selapang-lapangnya di bumi ini. Ya, lebih baik mana, Pak? Makanan di dalam rahim atau makanan di sini? Semua tahu, apalagi ketoprak yang di situ, ya kan? Iya, belum mana belum lapar, ya. Besok-besok panitia ini dong, pakai kado bungkus, apa kado apa? Beliin ketoprak buat ustadznya. Ya, bercanda panitia, bercanda. Kalau satu bercanda, kalau dua serius, ya. Ya, jadi dia sudah keluar, dia bisa makan apa aja, lebih baik dan lebih lezat. Bentar, dia masih bayi kan? Maka dia baru bisa minum air susu murni yang mudah ditelan. Air susu lah, ya. Mudah ditelan. Terutama ASI, ya. ASI dari ibunya atau ibu susunya. Lihat, itu lebih enak mana? Di situ lebih enak dibandingkan dengan pas dia di rahim. Dan dia lebih leluasa di situ, di dunia. Walaupun dia belum bisa apa-apa. Lihat fase ini, jemaah sekalian. Ini fase rizki yang besar, ya, yang mana tadinya cuma ada di dalam rahim dengan makanan yang segitu doang, ya, dan kemudian dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu berikutnya, dunia, step awal sekali, yaitu dia di masa 2 tahun pertama dia minum air susu ibu. Taib, sesudah sempurna masa penyusuan, ya kan, ini kan berarti normalnya 2 tahun, haulaini kamilain liman aroda yutim merodoah, yaitu 2 tahun sempurna jika ingin menyempurnakan penyusuan. Taib, 2 tahun, ya, mohon maaf, berarti kan dari payudara ibunya, dari 2 jalan yang tadinya cuma dari 1 jalan, ketika di rahim cuma 1 jalan makanan, yaitu tali pusar ibunya, tali pusarnya. Nah kemudian ketika sudah di dunia, step pertamanya dari 2 jalan, yaitu dari susu ibunya. Maka kemudian sudah disapih 2 tahun, diputuslah jalan tersebut karena telah sampai masa penyapihan. Allah pun membuka apa? Membuka 4 jalan lain yang lebih sempurna, yaitu 2 makanan dan 2 minuman. Baru dibuka untuk mulai dari balita tersebut sampai dia kapanpun nanti, 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan yang dimaksud, kata Ibnu Qayyim, adalah hewan dan tumbuhan. 2 minuman yang dimaksud adalah berupa air dan susu. Ah, taib. Gimana? Jadi, pertama 1, tali pusar. Ditutup, masalah tali pusar rahim ditutup, maka dia pun beralih ke payudara. Ditutup itu, kemudian beralih ke 4. Dilipat gandakan, 1 kali 1, 1 kali 1, 1, ya. Ya, ya 1, ini 2. 2, dikali 2, 4. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menuju fase berikutnya, jemaah sekalian. Ya. Nah, mulai dari situ dia, makanan dan minumannya enggak bisa keluar dari itu, jemaah sekalian. Ya, coba hewan dan tumbuhan makanannya. Kita semua makanan tuh yang gak jauh dari itu. Hewan dan tumbuhan. Coba makanan kita apa? Apa coba yang bukan hewan, bukan tumbuhan? Kerikil, peniti, kuda lumping itu. Ya, enggak ada kita. Enggak. Coba aja cari apa makanan kita yang bukan hewan, bukan tumbuhan. Apa coba? Bumbu gado-gado. Enggak, itu dari kacang, tumbuhan. Apa coba? Mau semodern apapun. Ayam, garam, ah bisa garam, ya garam bener nih. Ini pinter nih, bisa nih Pak. Saya sampai di sini dulu aja gajinya Pak ya. Oh, waduh, masa depan, masa lalu ini kok gitu banget Pak ya. Masya Allah, garam Pak ya. Garam ya, itu dari mana tuh Pak? Iya, saya juga dulu mengalami, tapi nggak sering Pak. Saya nggak seperti Bapak. Iya, garam ya Pak. Tapi dari air Pak, bukan? Yang bata. Oh gitu. Itu dari apa itu Pak sebenarnya? Nggak. Itu dari apa? Asalnya itu dari apa itu dia? Dari laut. Iya. Dari air ya. Tetap saya menang. Ujung-ujungnya dari air, Pak. Ya kan lihatnya. Iya. Jadi ada berupa air dan susu, ya. Gitu. Ya ala kulli hal enggak bisa lepas dari Pak. Pokoknya dengan empat itu luas sekali jangkauannya, Pak. Mau tadi garam, ya. Mau gulali misalnya, ya. Itu gulali dari apa bahannya? Dari sutra atau wol atau apa tuh gulali itu? Gulali yang berkembang itu. Itu dari apa, Pak? Dari gula atau dari katun atau dari apa itu? Gula kan? Iya. Dan gula ya dari apa? Pohon juga. Tebu atau lainnya kan gitu. Jadi gak jauh dari itu. Ya. Iya. Saking banyaknya makan gula sampai anak-anak bisa manjat sampai atas tuh. Jatuh deh. Iya. Ini kayaknya anaknya makan banyak makan gula nih. Ya. Jadi lincah. Masya Allah. Berkah tapi insya Allah. Nah, begitu dibukakan untuknya yang besar sekali, luas sekali makanannya, ya. Taib. Serta berbagai nutrisi tubuh lainnya yang bermanfaat dan lezat. Nah, di sini kita lihat jemaah sekalian. Ketika kita tahu bahwasanya kita telah mengalami fase-fase itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya di awal-awal surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini ada beberapa fase. Bagaimana kalian kok bisa kufur kepada Rabb kalian, kepada Allah, padahal dulunya kalian itu amwat, mayit, tidak ada. Oke, ini fase non exist. Setelah itu ya fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Mulai kehidupan di 120 hari, setelah 120 hari di dalam rahim. Setelah tadinya hanya status mani, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. 120 sekitar itu Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Mulai di sini fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Hidup. Terjadi kehidupan di sini jemaah sekalian. Ini baru kehidupan di dalam rahim. Nah, fa'ahyakum ini nanti ada kehidupan lama sekali. Rahim, kemudian menjadi bayi, penyapihan, kemudian terus ya sampai mati. Nah, ini kehidupan fase fa'ahyakum. Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Nah, kematian ini nanti akan mengantarkan kita ke alam barzakh. Ya, dimaksud kematian fisik. Sementara rohnya kemudian nanti tergantung dia orang saleh atau tidak gitu. Ya, tergantung dia bagaimana rohnya nanti. Tapi apakah terjadi kehidupan? Iya, kehidupan barzakhiyah, hayat barzakhiyah, kehidupan di barzakh. Di sana juga diberi rizki. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menganggap bahwasanya orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, melainkan mereka di sisi Allah ya dapat apa? Rizki. Itu di alam apa? Alam kubur, alam barzakh. Nah, sekarang kita lihat fase-fase ini. Fase non exist, enggak ada, enggak usah ditanggap. Sekarang fase masih di dalam rahim. Fase yang sangat sempit tempatnya, hanya dalam rahim. Sempit sekali. Kemudian mulai setelah kesempitan itu dikeluarkan dan mulai fase duniawi yang itu luas sekali. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun. Wahai hambaku, bumiku itu luas, maka kepadakulah kalian harus beribadah. Oke. Okay. Itu luas sekali setelah tadi sempit. Nah, bagaimana dengan fase di alam barzakh? Ketahuilah alam barzakh lebih luas daripada alam dunia. Karena tidaklah kenikmatan di alam barzakh melainkan lebih nikmat daripada senikmat-nikmat di dunia, dan tidaklah kesengsaraan di alam barzakh melainkan lebih sengsara daripada kesengsaraan apapun di dunia. Jadi alam kubur atau barzakh nanti itu lebih luas lagi dibandingkan dengan alam sekarang kita, jemaah sekalian. Dan bagi orang-orang yang berakal, ulul absar, ulul albab, mereka memandang future dan masa depan mereka di sini setelah berada di dunia ini. Dan itu luas sekali, jemaah sekalian. Ya. Nah, ketika kita tahu itu, di dalam rahim hanya dapat makanan sedikit. Kemudian di masa 2 tahun pertama kita di dunia, kita hanya dapat air susu ibu atau semisal itu. Setelah itu mulai kita mulai makan sedikit-sedikit, ya. Apa kau bayi itu namanya apa ya? Bubur bayi, ya. Terus apa sih bayi makannya apa ya? Pisang, ya kan? Belum boleh durian, belum boleh. Ya. Nah, nanti ketika udah mulai, ya. Mulai gedean dikit, udah mulai makan coklat gitu, sampai giginya sakit dan seterusnya, ya. Nanti remaja udah mulai itu kenal mall. Nah, udah beda makanannya, rice ball, riches dan seterusnya udah beda tuh, ya. Nah, ntar kau udah punya keluarga, udah banyak rezeki, lebih banyak lagi makanannya. Istri jago masak lagi, gitu. Masya Allah, ya. Nah, makin lama makin terus banyak makanan. Allah Ta'ala nanti ketika dia menjadi tua, akan Allah sedikitkan lagi makanannya. Supaya apa? Supaya dia berbekal untuk akhiratnya. Tapi ketika dia saleh, wafat dalam keadaan muslim dan saleh, nanti dikubur, dia akan diberikan rezeki yang lebih luas. Namun kita tidak tahu seperti apa. Jadi yakini seperti itu. Itu baru apa? Baru barzakh. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan lagi. Maksudnya di sini kehidupan jasad dan ruh. Karena dibangkitkan jasadnya. Adapun ketika di alam barzakh, itu jasadnya dikubur. Iya. Selain rohnya mendapatkan kenikmatan atau azab. Nah, dan bisa juga jasadnya mendapatkan azab, bisa juga kata sebagian ulama. Taib ketika di akhirat maka dibangkitkan semuanya. Ya, semuanya dibangkitkan. Jadilah bersatu dengan tubuhnya. Tapi keadaan fisik tubuhnya itu sesuai dengan fitrahnya asalnya. Belum disunat, masih biasa gitu. Mungkin koreng-koreng enggak ada ketika itu, ada enggak tahu ya. Tapi ala kulihal normal jalan mereka di padang mahsyar kemudian. Nanti di akhirat tinggal dia ke surga atau ke neraka. Maka rizki yang paling luas adalah di surga. Dan orang-orang yang tertipu dengan rizki di dunia, itu dia akan menghijabkan dirinya dari rizki di kubur atau rizki di akhirat. Maka hendaklah seseorang melihat bahwasanya apa yang ada di sisi Allah di akhirat nanti itu jauh lebih luas daripada apa yang ada di bumi ini. Ya begitu. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qayyim, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah baginya keempat perantara rizki di atas, yaitu binatang, tumbuhan, air dan susu. Itu udah enggak ada lagi. Ya coba aja. Antum masa ngasih makan ke orang di kubur? Enggak mungkin, ya. Terputus keempat perantara rezeki di atas. Akan tetapi jika ia termasuk golongan yang berbahagia, maka Allah akan membukakan baginya 8 jalan lagi, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah 8 nanti di akhirat. Pintu surga jumlahnya berapa? 8. Pintu surga jumlah 8. Tuh lihat Allah Ta'ala kalikan 2 semuanya. Kalau yang namanya dikali 2 berarti kan double, pelipat gandaan. Tadi lihat ketika dia masih dalam rahim, dia cuma lewat tali pusarnya. Kemudian ketika dia keluar dari rahim, disusui, Nah, dari dua jalur, berarti satu dikali dua, dua. Dari dua jalur ini sudah selesai penyapihan, dua tahun kemudian dia bisa makan apapun yang penting dari tumbuhan, kemudian hewan, air ataupun susu. Taib, jadi apa? Dua kali dua, empat dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, yang tadi cuma dua menjadi empat lipat ganda, dua kali, double. Nah, nanti di akhirat, dia mendapatkan kenikmatan bisa masuk pintu surga. Pilih mau yang mana kalau memang dia betul-betul soleh. Pintu surga adalah berapa? Ada delapan. Maka dia, ya tergantung nanti bagaimana, anda gak bisa menceritakan juga. Tapi pintu surga itu ada delapan bagi orang-orang yang memasukinya. Delapan. Empat kali dua, delapan. Didobelkan oleh Allah Ta'ala. Dan nanti setelah dia melewati pintu tersebut, dia udah masuk surga, dia akan mendapatkan rizki yang tiada hentinya dan makin lama makin nikmat. Kalau dunia, rizki dunia makin lama dikonsumsi makin enak, bahkan bisa kolesterol kadang-kadang, makan gitu. Tapi kalau di surga enggak seperti itu. Ya, hamba tersebut kelak dapat memasuki surga itu dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Apalagi hamba tersebut rajin berwudu, ya, kemudian baca doa setelah wudu, ya. Juga atau dia perempuan yang dia menjaga sholatnya, ya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikianlah kata Ibnu Qayyim. Apabila Allah menahan satu kenikmatan dunia dari hambanya yang beriman, niscaya Allah akan menggantinya dengan nikmat yang lebih baik dan bermanfaat baginya. Itu. Contoh nikmat kesehatan. Kalau ada di antara kita sekarang sedang merasa sakit di salah satu bagian tubuh, ketahuilah kalau mau husnuzan kepada Allah, itu memang kita kehilangan rasa nikmat di bagian tubuh tersebut. Tetapi pasti Allah Ta'ala sedang membukakan pintu kebaikan dari sisi lain yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kadang-kadang begitu. Hanya begitulah manusia. Pikirannya kebanyakan fokus di rizki. Sehingga tidak ngerti bahwasanya Allah itu sudah terlalu banyak memberikan buat dia. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya. Ada soalan atau enggak ada? Mungkin pertanyaan tentang garam tadi Pak mungkin. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak anda tutup loh. Mau bertanya atau mau garuk hidung? Ayo, enggak ada pertanyaan saya tutup nih, beneran. Jangan sampai nyesel, ya. Enggak nyesel. Taib, mungkin cukup sekian aja, ya. Dan alhamdulillah ternyata sampai sini panas. Inilah makanya kita kadang-kadang enggak tahu Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita jemaah. Ana jujur aja tadi, tadi Ana mau berangkat mulai jam 2.30 itu mau start berangkat. Beneran ada udah pakai pakaian, udah siapin buku-buku di tas, ya. Mendung, tiba-tiba hujan, bener-bener hujannya itu luar biasa, masya Allah. Hujannya itu sangat serius hujannya itu, masya Allah. Wah, hujan sampai anak kemudian berusaha nelfon Mas Juna. Di Cilangkap. Ana telepon, ada kontak tim juga, ternyata beliau ada di tengah perjalanan dan enggak hujan. Nah, aneh, masya Allah. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah reda. Jam 2 lewat 45 sekitar itu. Reda. Dah, ana jalan bismillah. Antah wallahu alam apakah di perjalanan nanti kehujanan atau enggak, bismillah aja. Ternyata sampai sini enggak ada hujan. Mungkin karena di Bekasi. Ya. Enggak, ini lihat panas. Iya, masya Allah. Dan alhamdulillah anda enggak ada kekhawatiran mau ke sekarang di sini ke Keranggan. Enggak ada kekhawatiran berarti ini habis ini nih jalan. Biasa kan kalau dari sini tuh udah mendung gitu. Kayak siap-siap dihujani. Alhamdulillah sekarang. Tapi enggak tahu di tengah jalan nanti terjadi apa, enggak tahu. Apakah hujan apa enggak tahu. Cuma masya Allah jemaah sekalian. Tadi anda berpikir apa? Ah, udahlah liburin aja lah. Tapi anak enggak enak gitu, hati anak kesian kalau liburin. Ya, entar ada yang sudah datang kemudian aku kecewa dan seterusnya. Akhirnya jalan. Sampai sini alhamdulillah. Sampai Anda enggak menyangka Anda ngajar itu tadi Anda hampir enggak nyangka loh, Pak. Tak kira itu jam segini tuh Anda udah lagi rebahan di kamar atau di apa. Ya, karena hujan atau apa. Tapi loh, Anda udah di sini ternyata alhamdulillah. Iya, seolah-olah Anda jalan dari rumah, naik motor maksudnya, dari rumah sana sampai sini tuh seolah-olah itu enggak ada apa-apa, kayak naik buruk atau naik awan kinton atau apa gitu tiba-tiba datang gitu. Masya Allah. Ini yang alhamdulillah Allah Ta'ala mempermudah. Mempermudah jemaah sekalian. Yang mana kuncinya adalah memang kuncinya itu ingat Allah sebenarnya. Ketika kita mengingat Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang memang tadinya berat, sulit dan ya susah gitu ya. Tapi tiba-tiba ya udah lewat begitu aja, namun dengan berzikir dan udah ternyata amalan tersebut tertunaikan. Akhirnya tinggal Anda bilang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, selesai kajian. Tertunaikan satu kajian masyaallah. Dan itu betapa seringnya anak kayak gitu ikhwah sekalian. Ya hari diawali kadang-kadang dengan berat. Duh, hari ini ada 4 kajian, hari ini ada berapa kajian hari ini. Masya Allah. Tapi buang pikiran itu, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba selesai semuanya, 4. Alhamdulillah, udah sampai rumah tinggal dipijitin, kan enak. Iya Pak. Coba kalau dari awal kita tuh udah negative thinking kepada Allah Ta'ala. Aduh, berapa kajian ya? Ntar gimana ya? Ntar kehujanan, pusing. Ntar kehujanan, terus abis itu diselengkat sama polisi tidur. Jatuh. Gak jadi kajian. Ntar orang pada marah. Nah, izin aja dah. Nah, coba kalau kayak gitu tuh. Semua kajian di-cancel ya, kawan. Iya. Tapi kalau pikiran kita kembali kepada Allah, bismillah, jalan aja. Serahkan kepada Allah. Maka Allah permudah. Nah, kembali ke yang tadi. Ketika seseorang terlalu berpusing dengan rizki, justru kadang-kadang rizki tersebut tidak dia dapat. Kalaupun dia dapat, dia haus. Tapi ketika seseorang hanya berusaha saja, lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah, ketika dia dapat, dia senang sekali, dan ketika dia tidak dapat, dia yakin Allah akan membuka pintu lainnya. Enak kan kayak gitu? Kayak gitu. Ya seperti itu. Ya mungkin cukup sampai sini aja. Ngapain ini? Mau ngapain? Mau nganterin atau mau ngapain? Mau nanya? Ayo, tafadhol. Waalaikumsalam. Ini apa? Antum tadi ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Bukan mengkomparasikan, mengkompromikan. Taib, bagaimana kita mengkompromikan atau menggabungkan antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan dan dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa saya takdir bisa diubah oleh Allah Ta'ala. Ini mengkompromikannya adalah dengan membagi takdir. Takdir itu ada yang di lauh mahfuz dan itu takdir yang sudah tidak mungkin diubah, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada ummul kitab yaitu lauh mahfuz. Kemudian ada takdir harian atau bulanan atau mingguan atau takdir umur manusia. Yang mana takdir tersebut itu bisa diubah atau dihapus atau ditambah dan seterusnya oleh Allah Ta'ala. Baik. Nah, kata Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dan menetapkan takdir umur sesuai dengan kehendak Allah. Dan di sisi Allah ada ummul kitab yaitu lauh mahfuz. Jadi di sana ada lauh mahfuz, ya. Itu telah tercatat dan tertulis segala takdir detail segala kehidupan, ya. Taib. Nah kemudian ada juga takdir yang bersifat rinci, yaitu takdir mufassal namanya, takdir umur, takdir usia, takdir harian orang. Yang mana ini semua bisa diubah oleh Allah Ta'ala dengan kehendaknya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Ta'ala bisa menghapus atau menetapkan sesuai kehendak Allah Ta'ala. Ya, seperti seseorang berdoa, doa mengubah takdir bisa. Ya, yang tadinya Allah Ta'ala menentukan ini orang besok cuma dapat 50 ribu. Orang yang doa, ya Allah berikanlah saya yang lebih banyak, ya Allah yang lebih banyak. Akhirnya Allah ubah, jangan 50 ribu, jadinya 1 juta misalnya. Ini bisa berubah, bisa berubah. Taib, itu takdir rinci untuk umur atau harian manusia, yang mana perubahan tersebut sudah termaktub juga di lauh mahfuz. Ngerti gak maksudnya? Nah, kemudian ada juga misal, di antara yang membuat umur kita bertambah adalah silaturahim. Ada seseorang yang tadinya memang Allah tetapkan dia, dia akan wafat ketika usia 30. Tapi di usia 29 dia rajin silaturahim. Maka Allah Ta'ala tadinya mungkin sudah mengutus malaikatul maut untuk mematikan dia di usia 30 itu. Tapi kemudian Allah mengubah keputusannya. Tidak, panjangkan dia sampai usia sekian. Dipanjangkan umurnya. Takdir pertama diganti dengan takdir kedua. Pergantian takdir pertama ke takdir kedua itu sudah termaktub di lauh mahfuz. Gimana sampai sini, ngerti gak? Ya seperti itu aja udah. Iya, seperti itu ya. Ha-ha. Jadi apa yang lauh mahfuz tidak bisa diubah. Tapi apa yang ada di antara kita, karena kan untuk mengoperasikan takdir di secara rinci itu kadang-kadang Allah mewakilkan dengan malaikat. Seperti kematian, ya. Seperti masalah beberapa hal ya. Rizki juga kadang-kadang Allah Ta'ala akan memberikannya melalui makhluk-makhluknya. Tapi bisa Allah Ta'ala ubah. Begitu. Ya. Tapi semua takdir itu tetap gaib bagi kita. Gaib bagi kita. Ya, gaib bagi kita. Bahkan kematian, pada aslinya kematian, itu pun gaib bagi malaikat maut. Kematian, kapannya persisnya, itu tetap gaib. Kecuali Allah Ta'ala suruh malaikat maut untuk mencabutnya, tapi ternyata Allah ubah, bisa gak? Bisa. Nabi Musa AS, pernah gak malaikat maut mau mencabut nyawanya? Pernah dengar ceritanya, sampai malaikat maut menonjok matanya sampai copot? Pernah? Benar, pernah dengar itu kan? Nah, tadinya malaikat maut itu mau mencabut nyawa Nabi Musa AS. Cuma malaikat maut itu berwujud menyerupai manusia dan masuk ke alam manusia, sehingga bisa disentuh, bisa diapapain. Nabi Musa ketika mau dicabut nyawanya gak mau dia. Ditonjok kemudian Nabi Musa dan copot matanya. Akhirnya dia kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hambamu itu belum mau mati. Taib, tadi lihat malaikat maut itu disuruh gak sama Allah untuk mencabut nyawanya? Yang nyuruh siapa? Allah atau inisiatif malaikat maut? Allah yang menyuruh. Tapi Allah berkehendak apa? Dia tidak tercabut pada saat itu. Takdir pertama itu seolah-olah apa? Dia wafat pada saat itu. Malaikat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah ubah kemudian. Tidak. Ya. Akhirnya ditangguhkan kematiannya. Penangguhan kematian ini sudah termaktub dalam lauh mahfuz. Faham gak di sini, ikhwan? Pertanyaan, malaikatul maut itu tahu enggak di sini? Malaikatul maut kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa fulan. Tapi persisnya malaikatul maut tahu enggak kejadian pencabutan itu terjadi apa enggak nanti? Paham enggak maksud anda? Anggap antum manusia. Ya. Tapi memang manusia benar. Nah kemudian ada malaikatul maut. Allah Ta'ala memerintahkan malaikatul maut untuk cabut nyawa makhluk ini, dia nih. Cabut nyawa sore ini. Datang malaikatul maut. Tapi ternyata Allah Ta'ala ubah perintahnya. Kenapa? Jangan dicabut dulu. Ternyata sebelum dia meninggal, sebelum sore ini, tadi siang dia menelpon ibunya. Misal menelpon ibunya. Tangguhkan sampai berapa tahun datang. Misalnya begitu. Faham gak sini? Akhirnya malaikatul maut gak nyambut. Enggak bakal jadi nyabut, diubah oleh Allah keputusannya. Ini perubahan takdir bukan? Perubahan takdir. Ya mungkin diketahui malaikatul maut, tapi ternyata takdir itu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Diubah karena silaturahimnya dia. Diubah menjadi berapa waktu lagi ini matinya. Faham enggak di sini, ikhwan? Malaikat sendiri itu belum tentu tahu tentang pasti terjadinya atau tidak, gitu loh. Coba sekarang malaikat yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil. Tahu enggak kapan kiamat? Enggak tahu, padahal malaikat yang paling berurusan dengan hari kiamat siapa? Ya beliau ini, Israfil alaihissalam. Tapi enggak tahu. Artinya takdir yang memang sudah disimpan dalam lauh mahfuz itu tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Adapun takdir rinci, kisi-kisi dan semisalnya itu mungkin ada berapa malaikat atau berapa makhluk yang mengetahuinya seolah-olah. Tapi tetap gak bisa dipastikan. Ya begitu ya. Agak pusing gak antum? Nah agak. Ayo. Apalagi anak ya. Ya begitu. Insya Allah mudah insya Allah. Ya taib. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.